إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد pembahasan atau materi Sabtu kedua dan Sabtu keempat ba'dal maghrib adalah kitab Al-Usulul Thalathah. Mudah-mudahan masing-masing sudah menyiapkan kitabnya, baik ikhwan maupun akhwat. Dan jika belum, maka telah diwakili melalui lembaran fotokopian. Pembahasan kita di halaman ke-61. Lembaran fotokopi yang dibagi adalah halaman ke-62. Maka ditunggu nanti sampai pada halaman tersebut kita selesaikan dan kita ingatkan bersama tentang pembahasannya di halaman ke-61. Ad-dalilu ala rububiyyatihi wa ilahiyyatihi. Penulis sedang memaparkan atau membuktikan dalil tentang rububiyyah dan uluhiyyah bagi Allah Subhanahu wa taala. Beliau bawakan sebagaimana telah disebutkan pada kajian sebelumnya di 3 surat yang berbeda, di ayat yang berbeda pula tentunya. Yang pertama adalah surat Fussilat ayat ke-37. Dan alhamdulillah sudah tuntas kita bahas. Ayat itu mengingatkan kembali qauluhu ta'ala menyatakan wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamar. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adanya malam dan siang dan juga matahari dan bulan. La tasjudu lis-syamsi wala lil-qamar. Maka Allah mengingatkan sebagai bentuk perhatiannya kepada hamba-hambanya yang beriman, jangan kalian sujud kepada matahari dan tidak pula kepada bulan. Wasjudu lillah. Sujudlah kalian hanya kepada Allah. Alladzi khalaqahunna. Yang mana Allah itu yang menciptakan itu semua. In kuntum iyyahu ta'budun. Jika kalian memang atau hanya beribadah semata kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah memasuki pendalilan yang kedua, surat Al-A'raf ayat ke-54. Qauluhu ta'ala Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal ard. Sungguh Rabb kalian Allah Jalla wa'ala alladhi khalaqas samawati wal ard yang telah menciptakan langit dan bumi. Naam. Kita telah bahas sebatas pada ayat tadi, pada awal ayat tersebut. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal ard. Kemudian Allah menyatakan bahwa menciptakan langit dan bumi tadi fi sittati ayyam, pada masa 6 hari. Sitta, 6, al-ayyam jamak dari al-yaum. Allah Jalla wa'ala menciptakan langit dan bumi itu selama 6 hari. Kalau ditanya, mengapa Allah ciptakan dengan masa, selama itu, artinya 6 hari tadi, bukankah Allah Jalla wa'ala itu maha kuasa segala sesuatu? Seandainya Allah ciptakan dalam sekejap, seandainya Allah cukup menyatakan kun, jadilah, apapun yang Allah Jalla wa'ala kehendaki pasti akan terjadi dan tidak membutuhkan waktu yang lama, apalagi sampai 6 hari. Kurang dari itu, bahkan sekejap, kun fayakun, maka pasti seketika itu pula akan terjadi. Apa jawaban ketika kita ditanya, mengapa Allah Jalla wa'ala menciptakan dengan masa itu? Ada yang bisa menjawab? Sudah diterangkan pada kajian sebelumnya. Hanya satu kata saja jawabannya, tidak perlu panjang-panjang. Yang berani untuk menjawab, angkat tangannya. Mengajari hambanya untuk taat. 6. Jawabannya hanya singkat saja, li hikmatin, untuk suatu hikmah. 6. Tentu Allah Jalla wa'ala itu berbuat sesuatu, na'am, maka di sana tentu padanya hikmah atau maslahah. 6. Yang mana Allah Jalla wa'ala sesungguhnya la yahtaj ila miqdar. Berkata Asy-Syaikh Ubaid Al-Jabiri rahimahullahu ta'ala bahwa Allah tidak membutuhkan miqdar, tidak membutuhkan ukuran. Bukankah dikatakan 6 atau angka berapa lagi itu menunjukkan ukuran? Maka ketahuilah, Allah menciptakan selama 6 hari, ketahuilah Allah Jalla wa'ala tidak membutuhkan adanya miqdar. 6. Bukankah adanya hari sehari semalam yang berganti siang dan malam, sehingga kemudian kita mengetahui ukuran itu adalah sehari? 6. Maka Allah Jalla wa'ala mengetahui bahwa malam itu akan berakhir dengan suatu batasan, sebagaimana pula siang akan berakhir dengan suatu batasan. Maka kita tidak mengetahui 6 hari itu dengan batasan tertentu. Itu menurut kita, 1 hari adalah 24 jam. 1 hari adanya malam dan siang. Maka di saat Allah ciptakan langit dan bumi tadi, belum terjadi penentuan pergantian kedua waktu tersebut. Maka sengaja Allah Jalla wa'ala sebut, menciptakannya selama 6 hari, li hikmatin, karena adanya suatu hikmah, hikmah yang besar padanya. Di antaranya, agar hamba tadi di dalam melakukan suatu tindakan atau suatu perbuatan untuk ta'anni, untuk bersikap tenang, tidak terburu-buru, tergesa-gesa. Sebagaimana Allah Jalla wa'ala ciptakan langit yang demikian besarnya, 7 lapisannya, demikian pula bumi dengan 7 lapisannya, tidak sekejap, walaupun Allah Jalla wa'ala itu bisa. Nah, semata di antara hikmah tadi, Allah Jalla wa'ala ingin mengajarkan kepada hambanya, di antara hikmah adalah mereka supaya bisa menyikapi sesuatu itu dengan tenang, dengan teliti, tidak terburu-buru, tidak mudah untuk terpengaruh. Naam, itu sikap ta'anni. Naam. Itu nampaknya yang menjadi jawaban mengapa Allah Jalla wa'ala sebutkan selama 6 hari. Dan telah kita ketahui, hari dalam sepekan itu adalah yang pertama hari Ahad, dan hari yang terakhir adalah hari Jum'ah. Dan di hari Jum'at Allah Jalla wa'ala sempurnakan makhluknya. Maka dengan itu Allah jadikan hari Jum'at sebagai penutup, sebagai penyempurna ciptaannya. A'zamu ayyamil usbu', adalah hari yang paling agung dalam sepekan. Wa huwa sayyidul ayyam, bahkan hari Jumat merupakan sayyidnya hari. Sayyid itu tuan, tuan itu pimpinan. Hari Jumat pimpinannya hari-hari yang ada dalam sepekan. Wa idul usbu', dan sekaligus Allah Jalla wa'ala jadikan hari Jumat sebagai hari Id, hari raya bagi kaum muslimin setiap pekannya, yang sifatnya datang setiap pekan. Hari Id yang datang setiap tahun tidaklah lain kecuali 2, Idul Fitri dan Idul Adha. 1 Syawal dan 10 Dzulhijjah. Maka selain hari-hari peringatan-peringatan tadi tidak diakui di dalam Islam. Peringatan datangnya tahun baru, apakah tahun baru Masehi apalagi, demikian pula tahun baru Hijriyah, 1 Muharram, tidak ada peringatan-peringatan tertentu di dalam agama Allah Jalla wa'ala. Maka janganlah berbuat sesuatu tanpa dasar ilmu, mengikuti kebiasaan atau cara-cara dari selain kaum muslimin. Hari Jumat afdalul ayyam, hari yang paling afdal. Demikian kata Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan pada kalimat terakhir di halaman ke-63. Nah, kita lanjutkan. Kita memasuki pada lembaran berikutnya, sebagaimana juga sudah dibagikan, halaman ke-64. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan, khairu yaumin tala'at fihi syams yaumul jum'ah. Disebutkan di footnote bawah, catatan kaki di paling bawah, bahwa hadis ini adalah dikeluarkan oleh Imam Muslim. Akhrajahu Muslim wa Tirmidzi. Dikeluarkan oleh Imam Muslim dan Imam Tirmidzi, dan selain keduanya juga melalui hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, kata Nabi, khairu yaumin, sebaik-baik hari. Tala'at fihi asy-syams, yang mana matahari itu terbit. Matahari setiap hari terbit. Maka hari di mana matahari itu terbit, hari yang terbaik adalah yaumul jum'ah, adalah hari Jumat. Berdasar dari ini, Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ingin membuktikan bahwa hari Jumat afdalul ayyam, adalah hari yang paling afdal. li'annahu takamul fihi khalq al-makhluqat. Mengapa hari Jumat Allah tentukan sebagai hari yang paling agung? Karena sempurnanya makhluk-makhluk yang Allah Jalla wa'ala ciptakan. Bukankah tadi telah Allah sebut, Allah telah ciptakan langit dan bumi fi sittati ayyam, pada masa selama 6 hari. Hari pertamanya hari Ahad, sempurna selesai pada hari Jum'ah. Dengan itu sempurna makhluk-makhluknya, langit dan bumi dengan segala isinya pula. Wa khalaqa fihi Adam, di hari Jumat Allah ciptakan bapak kita Adam, nabi yang pertama, Adam alaihi salam. Nabi Adam, nabi yang pertama. Sedangkan rasul yang pertama adalah Nuh alaihi salam. 6. Setiap rasul pasti nabi, dan tidak setiap nabi adalah rasul. Maka nabi yang pertama Adam alaihi salam, nabi dan juga Allah tunjuk sebagai rasulnya yang pertama kali adalah Nabi Nuh alaihi salam. Jarak Nabi Adam dengan Nuh alaihi salam 10 qurun, 10 abad lamanya. Mengapa Nuh alaihi salam ditunjuk sebagai rasul? Karena di masa umat beliau sudah mulai terjadi penyimpangan dari akidah yang hak, sehingga Allah tidak ingin membiarkannya. Allah utus Nabi tadi sekaligus diberikan tugas risalah menyampaikan wahyu, mengingatkan mereka kepada tauhid, mencegah mereka dari segala bentuk menyekutukan Allah Jalla wa'ala. Maka hari Jumat Allah ciptakan Adam alaihi salam, wa adkhalal jannah, Allah masukkan Adam ke dalam jannah di hari itu juga. Wa ahbata minha, dan Allah turunkan Adam dari jannah di hari itu juga. Dengan takdir dan kehendak Allah Jalla wa'ala, Nabiullah Aba'una, bapak kita Adam, terpengaruh dengan ajakan syaitan untuk memakan buah dari pohon yang Allah Jalla wa'ala larang untuk memakannya. 6. Syaitan membisikkan, merayu, membujuk Adam, engkau dilarang untuk memakan itu karena khawatir Allah akan mengekalkan kamu di dalam jannah. 6. Maka dengan itu, makanlah. Tidak ada keberatan bagimu untuk memakannya. Maka kemudian dengan takdir Allah Jalla wa'ala, dimakanlah buah tadi, sehingga kemudian dengan itu Allah turunkan Adam alaihi salatu wassalam ke bumi dan merasa bersalah dan menyatakan taubatnya kepada Allah Jalla wa'ala. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah mendzalimi diri-diri kami. Wa illam taghfir lana wa tarhamna, jika engkau tidak ampuni dan rahmati kami, lanakunanna minal khasirin, sungguh-sungguh kami niscaya nantinya akan tergolong menjadi orang-orang yang rugi. Dimasukkan dan diturunkan dari jannah di hari Jum'ah. Wa fihi taqumus sa'ah, di hari Jum'at Allah tegakkan as-sa'ah, hari Jum'at Allah tegakkan yaumul qiyamah. Mungkin seorang ada yang bertanya, kan tidak ada yang tahu kapan akan terjadinya hari kiamat. Bukankah telah datang hadis yang sahih, hadis Jibril, yang antum semua sudah mempelajarinya. Ketika datang malaikat Jibril alaihi salam menanyakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam yang beliau sedang menyamar sebagai manusia yang datang kepada beliau. Dari sekian pertanyaan beliau katakan, akhbirni anis sa'ah. Beritakan, sampaikan kepadaku hai Muhammad, kapan akan terjadinya yaumul qiyamah. Jawaban beliau sallallahu alaihi wasallam, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya lebih mengerti dari yang bertanya. Artinya kedua belah pihak, aku dan engkau yang bertanya tidak tahu kapan akan terjadinya yaumul qiyamah kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan di sini terjadi hari kiamat di hari Jumat. Jumat yang mana itu yang kita tidak tahu. 6. Maka hari Jumat akan terjadi yaumul qiyamah. Sehingga riwayat-riwayat tersebut tidaklah berbenturan tetapi saling menguatkan. Wa kullu dhalik fi yaumil jum'ah. Semua tadi kata Syekh Saleh terjadi di hari Jumat. Wa huwa afdalul ayyam. Hari yang paling afdal. Wa huwa akhiru ayyamil khalq. Dan itu merupakan hari terakhir penciptaan makhluknya. Khalaqas samawati wal ard wa ma fihinna. Allah telah ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya. Kita masih bersama surat Al-A'raf ke-54. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam. Sampai di situ penjelasan yang kita sampai. Thumma istawa 'alal 'arsy. Kelanjutannya masih di ayat yang sama. Thumma istawa 'alal 'arsy. Kemudian Allah Jalla wa Ala istawa beristiwa 'alal 'arsy di atas 'arsy. Kita pahami satu poin pada kata ini, thumma istawa 'alal 'arsy. Asy-Syaikh Al-Fauzan mengawali penjelasannya dari sisi memberikan manfaat dari sisi bahasa Arab. Kata thumma yang kemudian dari bahasa kita diartikan kemudian. Kata beliau harfu 'athfin wa tartibin. Thumma itu adalah huruf 'athf. Ataf itu yang diikutkan ada kaitannya dengan sebelumnya, ya. Sebagaimana bahasa kita demikian demikian demikian, kemudian demikian demikian demikian. Berarti artinya setelah kemudian itu ada kaitannya dengan sebelum kemudian, bukankah begitu? Nah, maka itu dikatakan dalam bahasa Arab harfu 'athfin wa tartib dan juga tertib. Tertib itu bahasa Arab yang diindonesiakan. Tata tertib. Tertib itu urutan-urutan, peraturan. Sehingga ketika ada peraturan ini, kemudian datang peraturan berikutnya. Sebagai contoh, si A masuk masjid, kemudian si B. Siapa yang masuk duluan? Si Muhammad masuk masjid, kemudian Abdul Aziz. Siapa yang masuk duluan? Muhammad dulu, baru kemudian Abdul Aziz. Maka kata kemudian berfungsi sebagai tertib. Tertib itu berurut. 6. Setelah Allah ciptakan langit dan bumi, kemudian Allah beristiwa di atas arsy. Maka ingat seterusnya bahwa thumma adalah harfu 'athfin wa tartibin. Ai artinya kata beliau anna istiwa'ahu 'alal 'arsy bahwa beristiwanya Allah di atas 'arsy Ja'a ba'da khalqis samawati ba'da khalaqas samawati wal ard. Setelah menciptakan langit dan bumi. Setelah diciptakannya langit dan bumi, kemudian baru Allah beristiwa di atas arsy. Dari mana antum bisa katakan demikian? Naam, Allah menyatakan thumma istawa 'alal 'arsy. Li'annahu min sifatil af'al. Karenanya merupakan sifat-sifat yang terkait dengan af'al, dengan perbuatan. Naam, allati yaf'aluha Allah mata syaa. Yang mana Allah Jalla wa'ala melakukannya kapanpun yang Allah kehendaki. 6. Perbuatan mencipta itu adalah perbuatan Allah Jalla wa'ala. Maka dengan itu Allah jadikan mencipta langit dan bumi itu sebelum Allah beristiwa di atas arsy. 6. Sampai di sini bisa dipahami. Sementara penciptaan arsy, 6, fahuwa qablahuma, adalah diciptakan sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Allah Jalla wa'ala ciptakan arsy, 6, qablahuma, sebelum keduanya diciptakan. Selama berapa waktunya atau jaraknya? 50 alfasanah, 50 ribu tahun. 6. Allah Jalla wa'ala ciptakan arsy sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Allah beristiwa di atas arsy adalah setelah menciptakan langit dan bumi. 6. Kemudian setelah kita tahu makna summa dan kemudian mengapa Allah katakan demikian, maka berikutnya kita ingin mengetahui lebih lanjut kata istawa. Thumma istawa. Allah Jalla wa'ala beristiwa. Kita sedang membahas kitab Al-Usul Tsalatsah, tapi kaitannya dengan kitab yang lain, kitab akidah yang lain, kitab karya para ulama tentang masalah akidah dengan judul yang lain. Di antaranya kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah. Di saat antum mempelajari ini, maka di saat yang sama antum sedang mempelajari kitab tersebut, Al-Aqidah Al-Wasitiyah. 6. Disebutkan bahwa istawa itu berarti 4 atau 5 makna. Yang pertama, ala. Bisa nulisnya ain kemudian lam alif. Ala. Yang kedua, irtafa'a. Irtafa'a. Yang kedua adalah irtafa'a. Yang ketiga adalah sa'ada. Yang ketiga adalah sa'ada. Sad, ain, dal. Ala artinya tinggi. Irtafa'a juga demikian, artinya tinggi. Atau bisa berarti naik. Sa'ada juga berarti naik, menaiki. Maka tiga kata sinonim ini adalah sama. Ala, irtafa'a, dan sa'ada. Dengan dalil ayat yang bersama kita. Thummastawa 'alal 'arsy. Istawa di situ artinya Allah naik ke atas arsy. Allah beristiwa di sana. 6. Dalilnya mana? dalilnya surat Al-A'raf ayat ke-54. Makna istawa adalah ala, irtafa'a, dan so'ada. Nah, yang keempat, bahwa istawa berarti qasada. Qaf, sad, dal, qasada. Nah, qasada secara makna bahasa adalah berkehendak. Berkehendak, bermaksud. Maksud itu dari bahasa Arab. Nah, inti katanya tiga huruf qasada, sehingga jadi maksud. Ya, maksud. Nah, firman Allah Jalla wa'ala pada surat Al-Baqarah ayat ke-29. Thumma stawa ilas sama. Lengkapnya ayat itu, huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma stawa ilas sama. Ada yang melanjutkan? Fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in 'alim. Dialah Allah Jalla wa Ala yang telah menciptakan kalian. Khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Apa yang ada di bumi semuanya Allah Jalla wa Ala yang menciptakan. Thumma istawa ila sama'. Kemudian Allah Jalla wa'ala berkehendak untuk menuju ke langit. Istawa di situ maknanya qasada. Kemudian Allah Jalla wa'ala berkehendak untuk menuju ke langit. Fasawwahunna sab'a samawat. Kemudian dijadikannya oleh Allah sebanyak 7 langit. Langit tadi dijadikan 7 lapisan. Wa huwa bikulli syai'in 'alim, dan Allah itu Maha Alim, Maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Berdasar dari ayat ini, istawa maknanya qasada. Yang kelima, makna istawa adalah istiqrar. Istiqrar itu artinya menetap atau tenang. Nah, pada surat Az-Zukhruf ayat ke-13. Pada surat Az-Zukhruf ayat ke-13. Litastawu ala zuhurihim. Litastawu ala zuhurihi. Summa tadhkuru ni'mata rabbikum idza stawaitum 'alayhi wa taqulu subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Apa kelanjutannya? Doa safar, doa naik kendaraan, wa inna ila rabbina lamunqalibun. Antum ingat itu di surat Zukhruf ayat 13-14. Kita awali di ayat ke-12-nya. Walladzi khalaqal azwaja kullaha. Dan Allah lah yang telah menciptakan semua dengan azwaj, dengan berpasang-pasangan. Wa ja'ala lakum fi minal fulki wal an'am. Dan Allah jadikan untuk kalian al-fulk, kapal. Allah jadikan an'am, binatang ternak. Ma tarkabun, yang bisa kalian tunggangi, bisa kalian manfaatkan kita untuk berkendaraan. Litastawu ala zuhurihi, supaya kamu duduk di atas punggungnya, di atas kendaraan tadi. Thumma tadhkuru ni'mata rabbikum, kemudian kalian ingat nikmat Rabb kalian. Idzas istawaitum alaihi. Di situ ada kata istawa. Istawaitum. Apabila kamu telah duduk di atasnya. Maka istawaitum maknanya istaqrartum. Ketika kamu sudah duduk di atasnya dengan baik. sudah menetap duduk dengan tenang di atasnya, wa taqulu, maka kamu ucapkan subhanalladzi sakhkhara lana hadza, maha suci Allah yang telah menundukkan semua ini, wa ma kunna lahu muqrinin, padahal kami sebelumnya tidak sampai, tidak mampu untuk menguasainya. Semua yang membuat seperti ini siapa? Allah. Maka disunnahkan ketika kita sudah naik kendaraan, sudah duduk, kita memuji Allah, alhamdulillah, alhamdulillah, sebelum berangkat. Nah, setelah mulai akan berangkat, maka bertakbir kepada Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, membesarkan, mengagungkan Allah Jalla wa'ala, untuk mensyukuri terhadap nikmatnya. Nah, berkendaraan, kemudian diberikan keselamatan dalam perjalanan. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin 'alaina safarana hadza wa atwi'anna bu'da. Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl. Allahumma inna na'udzubika min wa'tha'is safar wa ka'abatil manzar wa su'il munqalab fil mali wal ahl. Ketika balik lagi ke tempat tinggalnya, sepulang dari safar, baca seperti tadi, kemudian ditambahkan ayibuna ta'ibuna abiduna li rabbina hamidun. Mudah-mudahan antum sudah hafal semua doa safar. Nah, di ayat yang ke-14 Allah menyatakan wa inna ila rabbina lamunqalibun, dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Rabb kami. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kembali tentang makna istawa yang kelima adalah al-istiqrar. Berdasar Az-Zukhruf ayat yang ke-13. Maka dengan itu sebagai pendalilan pensifatan bagi Allah Jalla wa'ala dengan sifat al-istiwa. Salah satu dari sifat-sifat Allah Jalla wa'ala adalah al-istiwa. Nah, kalau ditanya, istiwa itu sifat zatiyah ataukah sifat fi'liyah? Zat, zatiyah itu terkait dengan bentuk. Sedangkan fi'liyah adalah perbuatan. Allah beristiwa di atas arsy. Istiwa di situ sifat zatiyah ataukah sifat fi'liyah? Ada yang bisa jawab? Sifat fi'liyah yang berkaitan dengan perbuatan Allah Jalla wa'ala. Allah beristiwa di atas arsy berkaitan dengan sifat fi'liyah. Kembali kepada syarahnya Syekh Al-Fauzan, wa makna istawa irtafa'a wa'ala, yang tadi sudah kita lalui. Istawa maknanya irtafa'a wa'ala. Setelah itu, summa istawa 'alal 'arsy. Apa itu al-'arsy? Huwa saqful makhluqat. Arsy itu adalah atapnya, atapnya seluruh makhluk. Nah, itulah arsy. Wa huwa fil lughah, secara bahasa huwa sarirun. Al-'arsy adalah sarir. Adalah tahta atau singgasana. Sarir asal katanya adalah ranjang, tempat tidur. Sarir. Dzu qawaim, yang memiliki yahmiluhul tahmiluhul malaikah, yang ditandu oleh para malaikat Allah Jalla wa'ala. Sarir dzu qawaim tahmiluhul malaikah. Wa huwa a'zamul makhluqat, Arsy itu makhluk yang paling besar. Wa a'lal makhluqat, dan makhluk yang paling tinggi. Jika ditanya apa itu arsy, maka jawab arsy secara bahasa as-sarir. Sarir yang ditandu atau dipikul oleh para malaikat ya Allah Jalla wa'ala. Arsy adalah makhluk yang paling agung. Arsy adalah makhluknya Allah Jalla wa'ala yang paling tinggi. Di mana letaknya? Di atas langit yang ketujuh. Naam. Arsy-nya Allah Jalla wa'ala. Maka al-istiwa adalah sifatun min sifatillahil fi'liyah. Kama yaliqu bijalalihi subhanahu wa ta'ala. Sifat dari sifat-sifatnya Allah yang berkaitan dengan perbuatan. Kama yaliqu bijalalih, yang bersesuaian dengan keagungan Allah Jalla wa'ala. Laisa kal istiwa al makhluk ala al makhluk. Maka jangan diserupakan, dibayangkan bahwa istiwanya Allah seperti istiwanya makhluk di atas makhluk yang lainnya. Sama sekali tidak. Walaisa huwa bihajatin ilal arsh, dan Allah sama sekali tidak butuh kepada arsh. Karena arsy makhluk, tidak mungkin Allah butuh kepada makhluk. Laisa huwa bihajatin ilal arsy. Antum berikan tanda di situ. Laisa bihajatin ilal arsy. Liannahu huwa alladhi yumsikul arsy wa ghairuh. Karena Allah yang yumsik al arsy, yang memegang, yang mengendalikan arsy dan juga selain arsy. Dibuktikan pada surat Fatir ayat yang ke-41. Inna allaha yumsikus samawati wal ard antazula wala inzalata in amsakahuma min ahadin min ba'dih. Sungguhnya Allah Jalla wa'ala itu menahan langit dan bumi. Allah yang menahan langit dan bumi. Antazula, supaya langit dan bumi itu tidak lenyap. Wala inzalata, dan sungguh jika keduanya akan lenyap. In amsakahuma min ahadin min ba'dih, maka tidak ada seorang pun yang bisa menahan keduanya. Innahu kana haliman ghafura, sungguh Allah itu maha penyantun lagi maha pengampun. Dengan ayat ini membuktikan bahwa Allah tidak membutuhkan arsy. 6. Arsy yang membutuhkan kepada Allah Jalla wa'ala. Allah yang mengendalikan arsy dan juga selainnya. Sampai di sini nampaknya yang bisa kita bahas. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan pada waktunya nanti bi'idhnillah. Antum berikan tanda sampai di sini pembahasan kita. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين